Kaum muslimin dimanapun Anda berada, Anda boleh menanyakan berbagai macam permasalahan kesehatan, baik yang berkaitan dengan tema yang kita bahas, yaitu meningkatkan imunitas, apalagi pada saat ini kita tentang meningkatkan imunitas dengan konsumsi ataupun nutrisi, ya. Dan bisa Anda juga sampaikan yang di luar tema insya Allah. Bismillah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Mau tanya obat alami untuk mengobati sering kencing. Saya sudah USG dan hasilnya saluran kencing saya agak lebar. Dan saya rasa katup saluran kencing saya kagak kayak terbuka dok. Jadi ketika ada urin sedikit kayak mau rasa kencing. Obat herbal apa yang pas untuk penyakit saya? Terima kasih. Ya, begitu pertanyaan dari seorang. Ya. Ini menginspirasi. Insya Allah mudah-mudahan nanti kru Indosiar bisa mengundang. Kita punya pakar-pakar hebat di kalangan ikhwah kita. Ya. Ada saudara saya yang juga praktis herbal. Nanti tinggal di dekat itu bisa nanti diundang ya. Lebih tepat. Kalau obat untuk kedokteran, obat medis? Saya justru tertarik dengan yang disebutkan itu tuh, tadi bahwa USG-nya menunjukkan ada pelebaran. Yeah. Mungkin nanti ini pendengar yang bersangkutan bisa melengkapi nih usia berapa, usianya berapa. Saya asumsikan dengan pertanyaan begini mungkin laki-laki ya mungkin ya katakan terus mungkin ini laki-laki. Yeah. Kalau laki-laki misalnya usia sudah di atas 40 misalnya, pelebaran seperti itu sebetulnya menurut saya perlu diwaspadai. Artinya jangan dianggap remeh, jangan dianggap remeh, karena laki-laki dengan tanda-tanda seperti itu ada kekhawatiran perkembangan terkait organ-organ sekitar saluran kemihnya. Ini kejadian-kejadian banyak terkait dengan di laki-laki di atas usia 40. Apalagi walhamdulillah wabimanimah itu USG sudah bisa membantu kita untuk meneliti kondisi kita. Saya sih menyarankan, walau alam mungkin sudah juga dicoba, tetapi tadi sedapat mungkin USG ini dilakukan serial. Jadi maksudnya yang namanya ikhtiar itu kan saya tidak terlalu ibaratnya medis murni kemudian menafikan jalur alternatif. Kalau saya lebih senang itu bagian dari ikhtiar manusia lah. Yeah. Bahwa medis pun punya keterbatasan, yang saya pelajari pun pasti ada keterbatasannya. Nah, keterbatasan itu bisa ditunjang dengan teman-teman saudara-saudara kita di bidang keilmuan yang lain, protokol itu bisa dicoba. Yeah. Tapi tentu untuk kembalinya, kalau saya tetap menyarankan itu USG itu dibuat kapan misalnya. Idealnya menurut saya secara periodik. Kalau ditanya berapa batasannya, maunya kalau memang memungkinkan setiap 2 pekan bisa dicoba tuh USG-nya dicek dalam 2 pekan. USG sekarang 2 pekan yang akan datang USG-nya hasilnya gimana, itu perkembangannya seperti apa gitu ya. Yang jelas dengan tadi disebutkan ada pelebaran seperti itu, kemudian sudah ada keluhan-keluhan terkait dengan kan kita menyebutnya refleks berkemih gitu. Sebetulnya alamiahnya, jadi di dalam tubuh di situ sebetulnya memang ada yang disebut sebagai otot sphincter. Sphincter itu dia yang berusaha bisa menahan sebetulnya. Nah memang pada seiring dengan usia, kemampuan otot itu pasti akan menurun. Tetapi penurunannya pun seharusnya tidak sampai drastis bisa menyebabkan pelebaran seperti itu. Sampai tadi ya kesulitan untuk menahan seperti itu. Nah itu tanda-tanda gejala itu yang sebetulnya harus menurut. Dokter, ya. Ada tambahan informasi bahwasannya beliau berusia 19 tahun dan laki-laki dok. Barangkali ada. Nah, kalau saya tadi asumsinya di atas 40, kalau 19 malah justru lebih ini ya. Kelihatannya perlu opini pembanding. Maksud saya gini, kalau saya bandingkan, saya contohkan tes COVID misalnya. Tes COVID merek A dan merek B itu hasilnya bisa beda. Padahal sama-sama tes COVID, satu merek A, satu merek B kita coba dari orang yang sama hasilnya bisa beda. Karena pemeriksaan USG pun bisa pengaruh begitu. Makanya saya, kalau menurut saya kalau 19 tahun sudah sampai gambarannya seperti itu, kalau memang betul-betul seperti itu dan itu pak gitu, ini pemeriksaannya akurat, maka jauh lebih penting untuk ditindaklanjuti. kalau misalnya di atas usia 40 tahun itu ada sebetulnya ada sisi kewajaran karena memang sudah mulai organ-organ sudah mulai mengalami penurunan secara fungsi. Tapi kalau 19 tahun itu masih sangat produktif, seharusnya itu belum terjadi. Ketika itu sudah terjadi, mau tidak mau saran saya pola alam ini kembali kepada zone kita berdasarkan pemeriksaan itu mestinya ada sesuatu tuh di sekitar situ gitu. Kalau memang ini pemeriksaannya benar, tapi saya tadi memberikan opsi, bu, coba cari opini pembanding. Artinya opini pembanding itu ketika pendengar ini sudah memeriksa satu dokter, coba lakukan pemeriksaan ke dokter yang lain dengan pemeriksaan USG juga, bandingkan USG-nya. Karena bisa jadi USG itu kan sebetulnya meneropong. Ketika kita meneropong dari, sama seperti kamera lah, kamera itu kalau dari satu sudut dengan sudut yang lain pasti akan kelihatan gambaran berbeda gitu. Makanya tadi karena kalau kedokteran itu salah satunya ada menyebut bahwa kedokteran itu seni. Ketika bicara seni itu ya saat yang menghadapi siapa, nah saya ini sebetulnya khawatir, bukan khawatir, apa perhatiannya karena ini 19 tahunnya ini loh. Usia 19 tahunnya ini masih sangat produktif dan sebetulnya organ masih sangat potensial untuk berubah berbagai waktu. Tapi ketika sudah muncul, kan tadi di situ pertanyaan disebutkan ada gejalanya begitu kan, kesulitan untuk menahan seni misalnya seperti itu. Itu kan sudah gejala yang sebetulnya seharusnya belum muncul di usia 19 tahun. Jadi saran saya, ini ditindaklanjuti, salah satunya adalah kalau memang memungkinkan ada opsi memberikan opini kedua, silakan melakukan pemeriksaan USG di tempat yang berbeda pada dokter yang berbeda. Kalau ternyata hasilnya juga sama dan serupa, berarti ini tidak, jangan berhenti di USG gitu. Harus ada pemeriksaan jauh lebih lanjut sampai pada level menegakkan bahwa memang organ ini secara keseluruhan tidak bermasalah, tidak ada kekhawatiran untuk menjadi perburukan dan segala macam. Nah, karena usianya 19 tahun ini, tolonglah, mudah-mudahan. Dan ya ini versi saya, saran saya upayakan entah itu bentuknya herbal atau yang lain, baik manipulasi secara fisik misalnya dengan pijat refleksi atau segala macam, itu ditahan, ditunda dulu sampai tegak dulu ini, tegak dulu pemeriksaan dengan alat-alat bantu ini gitu loh. Setelah tegak pemeriksaan dengan alat-alat bantu, apabila lakukan pengobatan alternatif itu silakan bisa ditempuh. Tapi menegakkan ini jauh lebih penting daripada mengobati dulu, karena tadi jangan sampai terjadi keburukan justru karena manipulasi, itu yang dikhawatirkan oleh dia. Baik dokter, berikutnya bagaimanakah cara mengatasi tubuh yang sering lemas dan gemetaran? Jazakallahu khairan. Ini sebetulnya keluhan banyak orang ya. Jadi saya sering tidak jarang tuh teman-teman di kantor gitu. Saya berpikir ada yang sederhana dulu lah kalau menurut saya. Nutrisinya gimana gitu? Cobalah tadi yang checklist coba dicek gitu ya. Dan kita sampai pada skor berapa tuh? Kalau kantor skornya masih rendah, perbaiki nutrisi dulu. Karena gejala yang tadi disebutkan itu sebetulnya tanda pegangan sederhana pertama bahwa tubuh sedang kelaparan tuh gitu. Ada pemenuhan nutrisi yang tidak terpenuhi secara kuat sehingga tubuh tidak bisa mempertahankan. Kalau gemetaran itu kan sebetulnya jadi bagian-bagian tubuh kita tidak mampu menahan secara kokoh. Nah, pertahanan secara kokoh itu butuh energi. Energinya itu didapat dari nutrisi. Ketika nutrisinya tidak bagus masuk, otomatis energinya nggak dicukupi itu di beberapa tempat tubuh kita. Nah, respon yang muncul tadi itu tadi gemetaran, apalagi lemes juga nyambung tuh, lemes jelas berhubungan dengan nutrisi juga. Gitu. Makanya jangan berpikir, kadang yang saya suka ini ketika misalnya was-wasnya terlalu berlebihan langsung menyebutkan dengan organ-organ vital ke arah jantung kan misalnya, kalau jangan berpikir itu dulu, berpikir nutrisi dulu. Yang mudah tadi teknis ini dilihat dulu skor kita ada di mana. Kalau skor kita masih 10 apalagi misalnya jauh kurang dari 10, nah itu udah perbaiki dulu di situ. Kalau ternyata dalam perbaiki sampai berapa lama gitu ya, saya lihat dalam sebulan perbaikan nutrisinya. Kalau perbaikan nutrisi dalam sebulan ternyata sudah, baru kita berpikir ke arah yang lain. Harapan pertama tetap kita itu lebih zonnya nutrisinya nih belum benar. Nutrisinya perbaiki dulu, perbaikan nutrisi dengan variasi yang sesuai dengan itu tadi contoh. Itu bagian dari contoh. Silakan merujuk ke yang banyak yang lain, silakan tercocok. Itu ketika variasinya bagus dan kecukupan nutrisi itu di berbagai zat gizinya masuk ke tubuh, lihat responnya dalam sebulan. setelah sebulan ternyata oh ya mulai berkurang, lanjutkan, maka insya Allah akan lebih baik dan kita terhindar dari was-was untuk adanya organ-organ vital yang terkena karena keluhan seperti Allah. Nah, dok. Berikutnya dari pendengar kita di Ambon, Nun Jawa di sana, insya Allah. Minta bimbingan dan arahan dari dokter, apa saja yang disiapkan obat-obatan kimia maupun herbal untuk para santri. Jazakumullah khairan. Obat terbaik adalah tidak minum obat. Obat terbaik adalah tidak minum obat. Allah sudah lakukan sana tiap menikmati. Sudah 3 kali sesi kita menyampaikan bahwa tubuh kita itu sebetulnya sudah dibekali tentara yang amat sangat dahsyat. Gitu. Oleh karenanya, kenapa saya tutup dengan nutrisi? Nutrisi itu juga bagian dari obat. Sehingga saya sangat tidak, apalagi ketika ini pertanyaannya bicara santri, bicara santri, santri yang usianya hampir sebagian besar saya yakin pada masa-masa produktif antara usia katakanlah kalau santrinya misalnya santri yang menginap ibaratnya usia di atas 12 dari 13 tahun sampai 20 tahun itu kan masih sangat produktif, ada bagian-bagian tubuh yang masih dalam istilah kita pematangan, mematangkan diri dengan butuh pengalaman lebih banyak. Jangan rusak proses pematangan itu dengan tadi pemberian herbal, pemberian yang sebetulnya bisa dihindari. Kalaupun tadi dimasukkan ke dalam herbal, contoh misalnya Rasulullah menyebut bagaimana kurma dan madu itu menjadi salah satu, itu kan nutrisi sebetulnya. Yeah. Meskipun ada para orang-orang herbal itu sih pengistilahan saja, tapi memanfaatkan seperti itu sebagai bentuk nutrisi itu jauh lebih aman daripada tadi mengumpulkan. Ini subhanallah ya, di beberapa pondok pun terjadi sebetulnya dari pandangan saya sebetulnya tadi. Kalau penggunaannya tidak terkendali dengan baik, tadi jangan sampai merusak proses pematangan. Karena innal insana khuluqa halu'a, idza masahu syarru jazu'a wa idza masahu khairu manu'a. Kebiasaan manusia itu kan ngeluh gitu, dikit-dikit ngeluh. Kalau kita sudah sedia tadi, produk-produk farmasi maupun produk-produk herbal, keluhannya langsung dihantam dengan oh ya udah minum ini. Itu akhirnya tadi merusak kematangan. Imunitas itu butuh proses pematangan. Imunitas itu butuh untuk berlatih dengan tantangan. Sebagaimana kita ingat bahwa tentara kita itu ada fase-fase dia harus latih tanding kan gitu. Tidak hanya diam saja latihan sendiri enggak, tapi ada fase untuk latih tanding. Mesti ada fase saat kalahnya, ada fase saat menangnya gitu kan. Wala nuzul kunnahum min al-azabil adna duna al-azabil akbar gitu kan. Ketika ada fase pelatihan pematangan itu kemudian kita sakit, itu proses pematangan. Usia 12 sampai usia 20 tahun itu proses pematangan. Jangan rusak pematangan itu dengan tadi. Kebiasaan kita ngeluh, sedikit keluhan langsung kasih obat ini, kasih obat itu, kasih herbal ini, herbal itu misalnya. Oh, itu cara-cara yang menurut saya tidak bijak. Dari sisi pandang saya seperti ke arah tadi, bahwa apalagi bicaranya santri, maka apa salah satu yang bisa membantu nutrisi tadi. Berilah variasi nutrisi. Mungkin satu orang dengan orang lain, katakan tadi, satu si A suka bayam tapi tidak suka kantung. Si B suka kangkung tapi tidak suka bayam dan segala macam. Semakin bervariasi, maka insya Allah upaya untuk mematangkan imunitas itu menjadi lebih alamiah dan lebih terhindar dari efek samping. Walau alam, kalau misalnya, ini saya sih tetap perlu meluruskan. Ketika misalnya ada opini menyebutkan bahwa produk farmasi lebih itu ada efek samping, sedangkan produk apa tidak ada efek samping, itu wallahualam, mudah-mudahan ada yang nanti meluruskan. Saya menganggap itu pernyataan yang keliru. Produk farmasi maupun produk herbal tetap ada efek sampingnya. Yeah. Yang apalagi kemudian ini pertanyaannya ketika bicara produk untuk santri. Makanya ini saya memberikan inspirasi tidak hanya untuk yang bertanya di Ambon ini, semua pondok saya, maksudnya jangan rusak masa-masa pematangan imunitas ini dengan seperti itu. Kalau kita tadi saya contohkan, tentara itu butuh latihan, butuh bertemu musuh. Ketika ketemu musuh kemudian katakan kali waktu itu kita kalah, wala nuzikunnahum adzabil adzunal adzabil akbar gitu kan. Ya sakit kemudian baru setelah sakit itu kita upayakan bagaimana mencegah dan segala macamnya. Ada pasti, tapi jangan dikira bahwa pasti kalau seperti itu akan sakit, nggak mesti kan. Ada saatnya pematangan itu bisa juga menang gitu. tidak ada ketika kita berperang itu tidak berlatih tanding itu tidak mesti kita akan kan ini saya baru pertama kali jangan kalah itu kan berarti ada saatnya kita juga bisa menang makanya jangan rusak proses pematangan itu dengan tadi makanya mudah-mudahan mulai digembarkan saya malam ini bisa dikembangkan juga di tempat lain sudah dimulai dengan saudara-saudara kita di Jember karena memulai dengan menanam sendiri bahan-bahan sayuran untuk lauk-lauk kita sehari-hari itu lebih baik daripada kita tadi menyediakan tadi produk farmasi maupun produk kebab sebagai penjagaan Allah mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan. Berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan dokter, saya ingin bertanya, apakah boleh bepergian keluar kota tanpa surat jalan, yaitu surat kedokteran? Misalkan dari Jakarta Utara ke Wonosobo saat kondisi new normal saat ini. Mohon penjelasannya dokter. Jazakallahu khairan. Setahu saya kebijakan untuk membawa surat keterangan terkait dengan pemeriksaan COVID ini hanya diberlakukan bagi mereka yang mengendarai kendaraan umum, baik itu kereta misalnya atau pesawat atau misalnya bis dan segala macam. Tapi mereka yang berkendaraan sendiri membawa kendaraan pribadi itu kembalinya ke kebijakan wilayah. Artinya, ketika memasuki zona merah dan di zona merah itu ternyata ada checkpoint, maka di checkpoint itu mungkin akan diberlakukan itu. Tetapi kan, ya ini manusia ya. Ya, yang diberikan berbagai hitam dan kreativitas checkpoint itu kan tidak di semua sudut gitu kan ada yang pintar-pintar bahkan mereka yang membawa gawai membawa alat-alat komunikasi yang punya kemampuan ini kadang di jalan itu sudah diberikan arus-arus jangan lewat sini itu ada checkpoint lewat sini gitu kan ada. Nah itu setahu saya surat bukti tes COVID itu hanya diberlakukan pada mereka yang akan menaiki angkutan umum. Tapi kalau angkutan pribadi tidak. Tetapi di sisi lain saya mengingatkan lagi-lagi layak bilan ada nungkum husnul jaminasi. Kalau memang betul-betul darurat perjalanan jauh itu harus ditempuh, perhatikan bahwa semakin jauh perjalanan daya tahan tubuh kita akan semakin menurun. Itu natural alam itu naturalnya begitu. Nah, nutrisi, perhatikan nutrisi. Jaga proses perjalanan itu tentu dijaga jangan sampai tidak berhenti sama sekali. Ada fase berhenti setiap 2 jam berhenti. Dalam berhenti itu kita manfaatkan untuk mengisi nutrisi dan istirahat segala macam. Tetapi kembali lagi dalam situasi seperti ini berhenti di tempat-tempat tertentu yang kita tidak tahu seberapa besar kontaminan di situ, peluang kita untuk terkena kontaminan itu besar resikonya. Oleh karenanya setibakan masa-masa meskipun kita memakai kendaraan sendiri, tetapi sekiranya permasalahan hajat kebutuhan kita itu masih bisa ditunda, ya akan ditunda. Kalau terpaksa tidak bisa ditunda, tadi protokol kesehatan, kemudian upaya menjaga imunitas selama di perjalanan itu dengan cara tadi istirahat lebih sering, memberikan nutrisi lebih banyak, membawa kendaraan sendiri ber-AC itu peluang dehidrasi jauh lebih besar. Ketika dehidrasi terjadi, imunitas akan sangat menurun dan itu tidak terasa. Ketika imunitas menurun, kontaminan datang yang biasanya kita lawan dengan kuat, kita jadi tidak kuat. Oleh karenanya perjalanan itu membuat ikhtiar kita harus jadi lebih maksimal. Iya, bukan berarti dengan kendaraan sendiri tidak perlu tes kemudian kita jadi melupakan ikhtiar itu. Jangan lupa ikhtiar itu. Iya. Dan hati-hati tadi ketika kita misalnya tadi perjalanan contohnya Jakarta ke Wonogiri gitu ya. Dulu misalnya rumah si pendengar ini ada di Jakarta. Sekembalinya dari Wonogiri ke Jakarta dan kembali ke rumah hati-hati. Protokol kesehatannya harus. Ya saran saya, wallahualam, kalau mau aman, justru ketika kembalinya itu coba dites. Bukan ketika berangkatnya juga, ketika kembali mau kembali ke rumah keluarga inti kita, coba dites mungkin bagaimana hasilnya reaktif atau non reaktif. Kalau non reaktif, alhamdulillah kita bisa protokol kesehatan sederhana. Tetapi kalau ketika ternyata saudara-saudara, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah taala menyelamatkan kita. Ketika ternyata reaktif yang mau tidak mau kan berarti kita harus mengisolasi mandiri di rumah, menjaga jangan sampai. Ketika isolasi mandiri di rumah itu betul-betul ingat istilah isolasi mandiri di rumah itu betul-betul kita juga menjaga diri dari anggota keluarga kita sampai betul-betul ruangan salah satu ruangan di rumah kita itu akan menjadi semacam ruangan isolasi seperti layaknya di rumah sakit. Yeah. Jadi bayangkan itu proses yang tentu menuntut kesabaran yang tinggi. Oleh karenanya kembali saya meskipun tadi pakai kendaraan pribadi itu tidak membutuhkan itu, tapi timbang-timbanglah risikonya. Dalam situasi seperti ini, seberapa besar hajat itu harus ditunaikan dan tidak ada pilihan lain ya sudah. Mungkin tadi imunitas itu benar-benar harus diperhatikan dengan upaya ikhtiar yang lebih maksimal. Wallahualam. Berikutnya, bagaimanakah cara menambah nafsu makan yang seringkali menurun? Jazakallahu khairan. Kalau anak-anak mungkin ada memang upaya-upaya metode-metode dengan pemberian suplementasi dan segala macam ya. Tetapi berbeda halnya kalau dewasa. Nah ini yang menurut saya sih gitu. Sebetulnya kalau dalam apa selera makan itu bisa dibentuk sebetulnya. Wallah alam ini memang perlu, saya pernah menemukan di beberapa penelitian itu efektivitas suplemen kepada anak pun masih dipertanyakan sebetulnya. Kalau dewasa kecenderungan memang suplemen itu diberikan tanpa hampir bisa diyakini pendorong terhadap selera makannya amat sangat minimal kalau bagi dewasa. Kalau anak-anak masih ada peluang untuk itu. Kalau dewasa sebetulnya ada sediaan-sediaan farmasi yang ini sudah terbukti bahwa bisa merangsang nafsu makan, tetapi sifat itu adalah efek samping dari inti obatnya. Jadi obatnya sebetulnya bukan untuk merangsang nafsu makan, dia punya kerja yang lain, tetapi dia punya efek samping karena gara-gara rangsangan terhadap satu tempat yang bisa merangsang untuk merangsang nafsu makan. Tapi tadi saya lagi-lagi seberapapun ini pendengar yang bertanya, saya asumsikan dia dewasa. Cobalah secara sugesti itu dimunculkan. Saya pernah mendengar kayaknya ada salah satu saudara kita juga pernah di dulu ketika radio kita masih belum di asal lamanya dia. Bahwa ada salah satu penelitian misalnya seperti hipnoterapi, karena begitu. Hipnoterapi memberikan sugesti-sugesti positif bagaimana kemudian makanan itu pada intinya memberikan nutrisi yang baik kepada kita, kemudian rasa suka dan tidak suka itu bagaimana kemudian, kalau dalam istilah psikiatri namanya reliance energy. Jadi ada mengalihkan yang dari tadinya suka menjadi tidak suka atau tidak suka menjadi suka itu melalui upaya mandiri gitu. Itu ada metodenya. Silakan nanti dicoba, tapi saya tidak menyarankan, kalau mungkin di luar forum ini saya bisa berikan, tapi tadi itu efek samping dan insya Allah itu terbukti. Kalau Anda mau nyoba nanti terbukti deh itu nafsu makanan. Tapi tadi obat ini tidak hanya kerjanya di situ. Dia kerja juga di hal-hal yang lain yang mungkin tidak dibutuhkan oleh tubuh antum. Dan saya tidak menyarankan itu dipakai. Saya lebih menyarankan antum pendengar bisa membangkitkan energi ya di pikiran positif saja. Bahwa bagaimana selera itu bisa diberikan dengan contohnya misalnya sederhana, makan tidak sendiri. Makan dengan beberapa teman, misalnya teman yang makannya lahap bisa itu salah satu contoh ya itu metode. Yang itu efek sampingnya jauh lebih ringan daripada antum memaksakan mengkonsumsi berbagai bentuk baik itu herbal maupun produk farmasi. Yang saya yakin kalau yang saya tahu produk farmasi ada jelas. Tapi tadi dia tidak hanya kerja di situ, dia akan bekerja di bagian lain yang tubuh yang meminumnya belum tentu akan butuh. Yang justru efek bahayanya bisa tidak terhindarkan. Herbal pun saya yakin ada yang model seperti itu. Tapi selama memungkinkan tanpa itu. Tadi kalimat masnya adalah obat terbaik adalah tidak minum obat, ya. Jadi upayakan membangkitkan energi positif saja, pikiran positif, sugesti positif, membangkitkan selera dengan berbagai cara tanpa mengkonsumsi suplemen-suplemen yang sifatnya seperti itu. Wallahualam. Pertanyaan terakhir, dokter. Naam. Saya mau bertanya, bimbingan dan pengobatan untuk penyakit GERD, ya, atau mungkin lambung ya dok ya? Ya. Karena penyakit ini sangat begitu berat. Sampai tingkat was-was yang sangat berlebihan. Jazakumullah khairan. Allah Ustaz. Kalau bicara gejala, saya menyarankan ini yang bertanya ini, apalagi tadi disebutkan was-was ya. Yeah. Kalau bicara was-was, salah satu cara efektif untuk menghilangkan wasat banyak mendengar, banyak menghadiri majelis ilmu, mendengarkan tausiah tausiah itu sangat sangat efektif. Mendengarkan indah siar ini sering yang setiap kali ini menandakan itu juga sangat efektif. Tapi di sisi lain, buktikan dulu tuh keluhannya. Maksud saya, jangan sampai itu gejala yang muncul diabaikan. Coba lakukan pemeriksaan. Salah satu contoh tadi di pertanyaan di awal, dengan USG misalnya. Coba lihat dengan USG, bagaimana sih kondisi lambungnya, seperti apa, apakah memang perlu penanganan lebih lanjut atau tidak. Dan tadi, meskipun mungkin levelnya WhatsApp, tetapi kita ketika sudah muncul gejala, dan gejala itu nyata dan periodik, seringkali muncul, bahkan misalnya sampai dalam kategori berat gejalanya, saran saya pemeriksaan penunjang itu perlu dilakukan untuk membuktikan. Salah satunya pemeriksaan yang tidak invasif dulu. Tidak invasif itu maksudnya tidak perlu sampai tadi melukai bagian-bagian tubuh. Salah satu yang mudah, USG, tadi sudah disampaikan saudara kita yang lain. Sekarang banyak layanan tempat USG, silakan coba di USG, bagaimana kondisi lambungnya. Kalau ternyata lambungnya baik-baik saja dan lebih ke arah waswas, berarti memang waswasnya yang harus diobatin. Pengobatan waswas gimana tadi? Sudah majelis ilmu, silakan itu majelis ilmu itu menjadi obat yang paling ampuh untuk waswas. Itu, tapi kalau memang ternyata ada sesuatu, nah itu tidak lanjuti sesuatunya. Jangan, sekarang kediaan untuk lambung itu kan amat sangat banyak dan amat sangat mudah tuh didapat berbagai variasi. Begitu. Tapi tadi, buktikan dulu kondisi lambungnya sejauh ini seperti apa, apakah perlu tindak lanjut yang sampai perlu tindakan medis yang lebih ketat, ya udah ditempuh. Kalau tidak, memang cukup dengan terapi-terapi dengan obat-obat minum, silakan itu nanti bisa dikonsumsi dengan berbagai tingkatan. Dok, jazakallahu khair, ini waktu sudah habis. Dan Masya Allah, banyak sekali manfaat dan ternyata nutrisi yang kita konsumsi ini, Masya Allah, termasuk hal yang penting untuk kita, dok ya. Baik, dok, sebagai penutup, dokter barangkali ada yang ingin sampaikan terakhir, dok. Silakan. Ya. Variasi menu makanan setiap hari itu penting kita upayakan. Variasi itu tidak mesti menjadi sesuatu yang mahal. Sesuatu yang murah diolah dengan berbagai cara itu juga menjadi salah satu bentuk variasi yang tidak boleh dilupakan. Tentu ini bagian dari ikhtiar. Allah kemudian akan memberikan hasil akhirnya dan Allah Maha Bisa, mudah-mudahan. Baik, muslimin, Masya Allah, keterangan Syifa Allah ada gangguan pada detik-detik terakhir. Dr. Asep Nandar menyampaikan penutupan yang penting justru untuk kita semuanya. Dan ternyata bahwasanya variasi nutrisi yang disampaikan oleh Dr. Asep Nandar dari sayuran, kurma, nasi, kacang-kacangan, tempe, kopi, madu, air putih, dan telur, dan banyak lagi yang telah disampaikan oleh beliau sangat penting untuk kita untuk melakukan variasi dan gizi yang seimbang. Baik, muslimin, terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga pertanyaan Anda, semoga memberikan manfaat kita semuanya. Mohon maaf atas salah dan kurangnya, dan juga semoga pertanyaan Anda yang belum terjawabkan bisa disampaikan pada pekan depan, insya Allah. Dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi, mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.